Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman yang ke-44, yaitu masih tentang pembahasan tabel yang menjelaskan macam-macam i'rab. Lanjutan dari i'rab takdiri yang ada pada isim. Ya, kalau kita ulang dari awal, bahwasannya i'rab takdiri yang ada pada isim, pertama ada pada isim maksur, kedua pada isim mankus, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan yang ketiga, yaitu al-mudhafu ilayail mutakallimi, yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ini yang ketiga. Kemudian al-amsilatu wasyarhu, contoh dan penjelasannya, dicontohkan pertama kitabi jadidun. Ini contoh yang rofa, ada lafadz kitabun diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka menjadi kitabi. Kemudian ra'aitu jaddi, ya kitabi jadidun, kitabku itu baru. Ra'aitu jaddi, saya melihat kakekku. Ya, di sini ada jaddun ketika nasab jaddan, kemudian karena diidhafahkan kepada ya mutakallim menjadi jaddi. Kemudian salam tu ala zamili, saya mengucapkan salam kepada temanku, yang asalnya zamili, kemudian ditambahkan ya mutakallim zamili. Maka penjelasannya, jami'u alamatihi muqaddaratun fil raf'i wan nasbi wal jarri. Ya, seluruh tanda i'rabnya itu adalah harokat yang dikira-kirakan, baik ketika rafa', yaitu dengan dhammah muqaddarah, nasab yaitu dengan fathah muqaddarah, pada ra'aitu jaddi itu fathah muqaddarah, kalau tadi kitabi jadidun, kitabinya itu dhammah muqaddarah, wal jarri yaitu pada zamili, ini adalah kasrah muqaddarah. Jadi seluruhnya dikira-kirakan atau dengan harokat muqaddarah. Kemudian penyebabnya apa? Asbabu man'i zuhuril alamati, sebab-sebab atau penyebab terhalangnya ditambahkannya tanda i'rabnya, yaitu berupa harokat. Ya, karena i'rab itu ada yang dengan harokat, ada yang tanda i'rab dengan huruf. Maka penyebabnya istihalul mahalli lil munasabati, yaitu namanya istihalul mahalli lil munasabati. Itu kalau secara bahasa istihal itu adalah sibuk. Ya, dalam arti yaitu lebih memprioritaskan ke tempat, ya, ke tempat bagi harokat tersebut untuk penyesuaian. Ya, karena di sini ada ya mutakallim. Ya mutakallim itu yang sesuai adalah harokat kasrah. Maka yang terlihatnya itu adalah kasrahnya. Sehingga makna istihalul mahalli lil munasabah ai anna akhirul kalimati mashghulun bil kasrati, bahwa akhir dari kata tersebut itu disibukkan oleh kasrahnya. Allati tunasibu ya al mutakallimi, yang mana kasrah itu yang sesuai dengan ya mutakallim. Karena tidak mungkin kitabnya itu rofa pakai doma kitabui, ini kurang pas ya. Maka udahlah dibikin sama saja, disesuaikan saja, maka jadilah kitabi. Kitabi jadidun. Ini juga ro'a itu jadai, ini juga tidak pas. Maka untuk yang mutakalim ya cocoknya dengan kasrah. Sehingga itu namanya adalah munasabah, penyesuaian. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, Robian, ya, yaitu tentang macam-macam i'rab tempat-tempat i'rab takdiri yang ada pada isim yang keempat, al-ismul majruru biharfi jarrin zaidin, yaitu isim yang dijarkan oleh huruf jar tapi zaid huruf jar tambahan. Ya, karena huruf jar itu ada tiga jenisnya, ada yang huruf jar asli, ada yang huruf jar tambahan, dan ada huruf jar yang menyerupai tambahan, yang nanti akan kita bahas insyaallah pada pembahasannya, yaitu tentang pembahasan majrur bi hurufil jar, ya, di belakang insyaallah. Ya, sekarang di sini kita akan dikenalkan dengan huruf jar tambahan. Ya, kita lihat dulu penjelasan di sini tentang huruf jar tambahan ini, ya. Faidatu harfil jari zaidi, faidah adanya huruf jar tambahan. Jadi huruf jar tambahan itu faidahnya untuk apa? Ta'kidun, ta'kidu wa taqwiyatul ma'nal ammi fil jumlati. Ta'kidu wa taqwiyatul ma'nal ammi fil jumlati, yaitu untuk menguat, untuk sebagai penekanan dan penguatan, penekanan yaitu untuk menunjukkan ada makna, penekanan dan menguatkan makna secara umum di dalam kalimat tersebut. Jadi itulah fungsi huruf jar tambahan, intinya untuk penguat, ya, untuk penguat. Ya. Ta'kidu, kita bacanya tanpa tanwin karena diathafkan kepada mudhaf ini, ya. Ta'kidu wa taqwiyatul makna gitu. Bukan ta'kidun tapi ta'kidu wa taqwiyatul ma'nal 'ami wa fil jumlati. Wala yata'assaru al-ma'nal asli, wala yata'assaru al-ma'nal asli bihadfihi. Dan tanda bahwa itu huruf jar tambahan adalah la yata'assaru al-ma'nal asli bihadfihi. Makna aslinya itu tidak terpengaruh ketika huruf itu dihilangkan. Jadi ketika hurufnya dihilangkan atau caranya coba dihilangkan hurufnya, maka maknanya itu menjadi tetap, menjadi tidak terpengaruh, ya tetap maknanya seperti itu. Kita lihat contoh nahwu wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Ba pada bila ini adalah huruf jarnya tambahan. Apa buktinya? Ketika banya dihilangkan maknanya tetap sempurna. Bimakna yakfillahu syahidan. Ini maknanya, maknanya yakfillahu syahidan. Ya, cukuplah Allah sebagai saksi. Faja'at al-ba'u, faja'at al-ba'u litufidu taqwiyat al-ma'na al-mujaba wa ta'kidahu. Dan didatangkan ba atau adanya huruf ba itu untuk menguat, untuk litufida afan, faja'atil ba'u litufida taqwiyatal ma'nal mujaba wa ta'kidahu. Dan didatangkan huruf ba atau datangnya huruf ba, adanya huruf ba pada billah ini, litufida, berfungsi untuk berfaedah, memiliki faedah. Apa faedahnya? Taqwiyatal ma'nal mujaba wa ta'kidahu, menguatkan makna kalam mujab tersebut dan mengokohkannya. Sehingga faka'anna, masa akan-akan, takarraratil jumlatu kulluha, seakan-akan kalimat itu diulang-ulang seluruhnya. Seakan-akan yakfillahu syahida, yakfillahu syahida. Ya, jadi yakfillahu syahida, diulang lagi yakfillahu syahida dengan tekrar ini adalah takrir, ya, dengan pengulangan menunjukkan penguatan. Litauki di isbatil makna, untuk menguatkan penetapan makna kalimat tersebut. Apa intinya? Intinya faedah huruf jar tambahan itu adalah untuk penguatnya, untuk penguat. Ya, misal lagi alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkami itu adalah banyak huruf jar tambahan, ya, sehingga di situ ada makna penguat. Ya. Kembali ke sini, mana tadi? Ya, ini ya, yaitu isim yang dijarkan oleh huruf jar tambahan. Apa contohnya? Contohnya hal min su'alin, hal min su'alin, kemudian kafa billahi syahidan. Hal min su'alin, adakah pertanyaan? Kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka kita lihat, meskipun lafadznya su'alin, su'alin mubtada'un, dia itu adalah mubtada. Ya. Meskipun kasroh, dia mubtada. Alasannya apa? Karena minnya itu adalah huruf jar tambahan. Ya, sehingga minnya, ketika minnya dihilangkan, maknanya tetap sempurna. Hal su'alun indaka atau ladaika. Ya, ini khobarnya mahdhuf. Sehingga meskipun kasroh, kita mengi'robnya su'alin mubtada'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha, ya mana'a min zuhuriha istihalul mahalli biharokati harfil jarriz za'idi. Itu cara mengi'robnya nanti seperti itu ya. Su'alin meskipun kasroh mubtada'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha istihalul mahalli biharokatil harfil jarriz za'idi. Kemudian kafa bilai syahidan lafzul jalalah Allah, meskipun kasroh ini ya, maka dia fa'ilun, dia itu fa'il ya. Hingga i'robnya Allahi fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'in dhammatun muqaddaratun alal akhiri, seperti itu boleh ya. Mana amin zuhuriha istihalul mahalli biharokatil harfil jari za'idi ya, meskipun kasroh tapi i'robnya dengan dhammah. Wakilahuma alamatuhu muqaddaratun, dua-duanya tanda i'robnya adalah dikira-kirakan. Su'alin dengan dhammah muqaddarah, billahi lafajalah Allahi dengan dhammah muqaddarah juga. Itulah dua ya, sudah kita tambahkan dua. Jadi yang ketiga adalah mudhof kepada yang mutakallim, yang keempat adalah isim yang di idhofah, isim yang dijerkan oleh huruf jer tambahan ya. Dan nanti untuk spesifik huruf jar nanti pada pembahasan majrur bi hurufil jari ya, di bagian belakang insyaallah ya. Di sini kita kenalkan terlebih dahulu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini meskipun cuma 2 poin kita bisa mendapatkan faedah. Silahkan fahami dengan sejelas-jelasnya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Insyaallah kita akan berikan jawaban sesuai dengan kemampuan ya. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.